kaya masjid Nabawi, kubah gede kaya gunung, kaya rumah nganggo topi tutung. Tulisan nang tempo kaligrafi, kanggo nulis kalam ilahi. Lantai tembok nganggo marmer, apik pisan orang mempel. Saka punder tekan dhuwur, aja kelalen para sedulur. Diwei nikmat wajib bersyukur, aja nganti cilakanan kukus. Oleh rezeki kudune infak, kanggo jaga pikiran sing rusak. Masjid Mekah kanggo ibadah, supaya uripe pada berkah. Cita-citane pemerintah, masyarakat uripe bunga. Golek tersandang pangan orang susah, sembarang pecanggo amal ibadah. Masjid Nabawi, kubah gede kaya gunung, kaya umah nganggo topi tutung. Tulisan nang tembok kaligrafi, kanggo nulis kalam ilahi. Lantai tembok nganggo marmer, apik pisan orang mempel. Saka punder tekan dhuwur, aja kelalen para sedulur. Diwei nikmat wajib bersyukur, aja nganti cilakanan kukus. Oleh rezeki kudune infak, kanggo jaga pikiran sing rusak. Masjid Mekah kanggo ibadah, supaya uripe pada berkah. Cita-citane pemerintah, masyarakat uripe bunga. Golek tersandang pangan ora susah, sembarang percanggo amal ibadah.